Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Alhamdulillah, kita bisa kembali duduk bersama dalam rangka thalabul ilmi syar'i, mempelajari agama Islam. Sebelum kita masuk pada pelajaran, ingatkan kembali untuk kita sama-sama memperhatikan waktu bainal maghrib wal isya, yang mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan waktu tersebut adalah waktu berkeliarannya asyayatin. Oleh sebab itu Nabi memerintahkan anak-anak untuk tidak berada di luar rumah. Masih ada anak-anak yang kelihatan bermain di depan masjid, tolong diamankan. Atau bagi yang masih barakallahu fikum bertugas jaga malam, untuk malam ini hendaknya memperhatikan anak-anak yang masih di luar untuk diarahkan ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang tua untuk tidak menyuruh putra ataupun putrinya di waktu-waktu semacam ini untuk keperluan yang sifatnya tidak mendesak, beli bumbu, beli garam, beli gula, atau beli yang lainnya. Ini sesuatu yang tidak mendesak, maka hendaknya bersabar dan menanti waktu bada isya. Ini tanbih yang kedua. Hendaknya kita semuanya yang hadir menyampaikan kepada yang di rumah, istrinya ataupun anaknya yang sudah dewasa, supaya menjaga adik-adiknya atau anak-anaknya yang masih kecil dan tidak menyuruh mereka keluar untuk keperluan kecuali sangat mendesak yang tidak mungkin bisa ditunda lagi. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Kita langsung saja masuk pada penjelasan fasal yang pertama. Beliau menjelaskan di sini tentang adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Al-Quran. Beliau menyebutkan Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Iqra'ul Qur'an wala ta'kulu bihi wala tajfu anhu wala tahlu fihi. Bacalah Al-Qur'an dan jangan engkau mengambil nafkah dari Al-Qur'an, dan jangan engkau menyia-nyiakan, dan jangan melampaui batas. Kemudian hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'an qabla ayyatiya qaumun yuqimunahu iqamatal qidhi yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna. Bacalah Al-Qur'an sebelum datangnya suatu kaum yang mereka menegakkan Al-Qur'an seperti meluruskan anak panah. Tergesa-gesa dan mereka tidak sabar. Dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan orang-orang yang semangat memperbagus bacaan Al-Qur'an seperti semangatnya orang yang meluruskan anak panah. Coba perhatikan orang yang mempunyai anak panah dan dia akan menggunakannya, tentu akan apa? Meluruskan selurus mungkin seperti benang ditarik, ya. Karena apa? Kalau sampai bengkok sedikit maka tidak akan mungkin tepat pada sasarannya, akan melenceng, ya. Itu gambaran Nabi alaihi salatu wasallam. Namun sayangnya, ya, yata'ajjalun, tergesa-gesa dan tidak mau bersabar. Ya. Apa maknanya tergesa-gesa? Tergesa-gesa adalah mereka menginginkan dari apa yang dia lakukan membaca Al-Qur'an kehidupan dunia, ingin mendapatkan upah yang segera, dan mereka tidak yata'ajjalun, menanti pahala yang akan datang di akhirat nanti. Kemudian Wan Fudail Ibni Amrin radhiyallahu anhu qala, dakhala rajulani min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Falamma salimal imam qama rajulun fatala ayatin minal Qur'an thumma sa'ala faqala ahaduhuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayaji'u qaumun yas'aluna bil Qur'an, faman sa'ala bil Qur'an fala tu'tu. Dari Fudail ibn Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dua orang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke suatu masjid untuk salat. Maka ketika imam sudah mengucapkan salam, berakhir maksudnya salatnya, qama rajulun, ada seorang yang berdiri membaca beberapa ayat dari Al-Qur'an kemudian meminta upah. Maka salah seorang dari sahabat Nabi tadi, dari dua orang salah satunya, dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-istirja', ya, mengatakan al-istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ketika menemui perkara yang aneh, ya, perkara yang mengherankan, seperti ketika Aisyah radhiyallahu anha didapati oleh seorang sahabat tertinggal di belakang pasukan. Sahabat yang menemukan itu mengatakan apa? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, terheran. dengan keadaan yang sedang dihadapi. Kata sahabat tadi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan datang suatu kaum yang meminta dengan Al-Qur'an. Maksudnya setelah membaca meminta upah. Maka siapa yang meminta upah dengan Al-Qur'an, jangan diberi orang itu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan wa hadza isnadun munqati. Fudail ibn Amr lam yasma' as-sahabah. Kisah ini terputus. Kenapa terputus? Karena Fudail ibn Amr yang meriwayatkan hadis ini, seorang tabi'in, ya, atau bukan tabi'in, lam yasma' as-sahabah, ya, berarti bukan tabi'in, tidak mendengarkan dari para sahabat. Atau bisa jadi tabi'in tapi tidak bermajlis dengan para sahabat, mungkin disibukkan pada perkara yang lain, wallahu a'lam. Ya. Jadi hadis ini atau kisah ini munqati, terputus, tidak bisa menjadi sandaran. Kemudian beliau mengatakan wa amma akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an waqad ikhtalafal ulama'u fihi. Adapun mengambil upah karena mengajar Al-Qur'an, para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat, terjadi perbedaan pendapat. Fahaka al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi man'a akhdhil ujrati alaihi an jama'atin minal ulama. Diceritakan oleh al-imam Abu Sulaiman al-Khattabi bahwa mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran itu dilarang. Ya. Beliau menghikayatkan, menceritakan dari sekelompok dari kalangan para ulama, di antaranya minhum Az-Zuhri, kemudian Abu Hanifah, wa an jama'atin annahu yajuzu idza lam yusyarrit, lam yusyarrithu. Dan dari sekelompok ulama yang lain membolehkan dengan catatan apa? Tidak mempersyaratkan. Wa huwa qaulul Hasan al-Basri wasy-Sya'bi wa Ibn Sirin. Dan pendapat ini adalah pendapat Al-Hasan al-Basri, pendapat Asy-Sya'bi dan Ibn Sirin. Wa dhahaba Atha wa Malik wa Syafi'i wa akharuna ila jawaziha idza syaratahu wasta'jarahu ijaratan sahihatan. Dan pendapat Atha, Atha seorang tabi'i, kemudian Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i dan yang lainnya boleh sekalipun dengan mempersyaratkan atau mengambil upah, ya, dengan cara yang benar. Waqad ja'at bil jawaz al ahaditsus sahihah. Dan sungguh telah datang pembolehan hal ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wahtajja man mana'aha bihadithi Ubadah ibn Samit annahu 'allama rajulan min ahli suffah al-Qur'an. Para ulama yang melarang berhujjah dengan hadis Ubadah ibn Samit ketika beliau radhiyallahu anhu mengajarkan seorang dari ahli sufah, mengajarkan Al-Quran kepada ahlus suffah. Fa'ahdalahu husan. Maka ahlus suffah tadi memberikan sesuatu, memberikan untuk Ubadah ibn Samit qausan, busur panah. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Ubadah ibn Samit, in sarraka antuwat antutawwaqa biha tawqan minan nar faqbalha. Bila engkau suka, bila engkau ingin dikalungkan dengan busur panah itu dari neraka, maka terimalah busur panah itu. Wa huwa haditsun masyhur. Dan hadis ini adalah hadis yang masyhur. Rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Wa bi atharin katsiratin 'anis salaf. Dan yang melarang juga berdasarkan dengan atsar yang banyak dari kalangan ulama salaf. Wa ajabal mujawizuna an hadithi ubadati an hadithi ubadata bi jawabaini. Adapun para ulama yang membolehkan, mereka menjawab atau mengarahkan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu dengan dua jawaban. Ahaduhuma, yang pertama, anna fi isnadihi maqalan. Yang pertama, dalam sanadnya ada kritikan. Maksudnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujah ataupun sandaran. Yang kedua, wathani, annahu kana tabarra'a bita'limihi falam yastahiqqu syai'an. Bahwa kisah itu ahlus suffah memberikan kepada Ubadah ibn Samit karena Ubadah ibn Samit mengajarkan kepadanya Al-Quran, padahal dia tidak berhak sedikit pun, maksudnya tidak didahului dengan perjanjian. Tsumma uhdiya ilaihi ala sabilil iwad, kemudian diberikan kepadanya pemberian sebagai gantinya, sebagai upah untuk karena dia mengajari. Falam yajuz lahu al-akhdhu bi khilafi man yaqida ma'ahu ijaratan qabla ta'allum. Maka ketika tidak didahului dengan perjanjian, tidak boleh baginya untuk mengambil, kecuali dia sudah berjanji sebelum mengajar, untuk diberikan upah dengan mengajarnya. Nah, wallahu a'lam. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Baik. Kita lihat beberapa pendapat yang sudah disebutkan. Tentang ikhtilafnya para ulama mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Disebutkan oleh Al-Khattabi sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ma'alimis Sunan, Kitabul Buyu', sebagaimana yang beliau sebutkan, bahwa Al-Imam Abu Hanifah di antara orang yang tidak membolehkan mengambil upah. Al-Imam Abu Hanifah termasuk orang yang tidak membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Fabarakallahu fikum. Tentunya pendapat yang beliau pegang ini berdasarkan ilmu yang dia miliki, berdasarkan ilmu yang dia miliki, sebagaimana barakallahu fikum, suatu ibadah tidak boleh untuk mengambil upahnya di dunia ini, ya, balasannya di dunia ini, mengharapkan upah dari sebuah ibadah, karena mengajarkan Al-Quran termasuk ibadah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Nah, kecuali dalam keadaan darurat. Dan inilah apa yang dipraktekkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Disebutkan bahwa beliau mempunyai murid yang paling dicintai, termasuk murid yang banyak mengambil faidah dari beliau, yaitu Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf. Bahkan Abu Yusuf diberikan oleh Abu Hanifah keperluannya, ya. Dia menjadi murid, keperluannya diberikan, kebutuhannya, kebutuhan keluarga diberikan oleh sang guru, ya. Ini masya Allah, ya. Bukan hanya ilmu, bukan hanya pendapat, namun praktek, ya. Praktek dibuktikan dia tidak mengambil dari murid-muridnya upah, bahkan dia memberikan bantuan kepada murid-muridnya. Nah, adapun pendapat jumhur al-ulama, mereka membolehkan, ya. Pendapat para ulama al-jumhur membolehkan untuk mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran, sebagaimana telah disebutkan, yaitu pendapatnya Imam Malik, ya, Asy-Syafi'i, Abi Sulaiman dan yang lainnya. Kemudian dalil pendapat jumhur yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad al-muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Fi qissatil wahibah wa fihi anna rajulan qala ya Rasulullah. Dalam kisah itu ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, illam yakun laka biha hajah fazawwijniha. Wahai Rasulullah, bila engkau tidak selera dengan wanita ini, maka nikahkanlah aku dengan wanita ini. Nikahkanlah aku dengan wanita yang apa? Wahaba nafsaha linnabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ini khusus, ya. Ya. Menghibahkan, seorang wanita menghibahkan kepada seorang laki-laki, ini khusus hanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Dan di antara istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dinikahkan dengan akad, ya, dinikahkan dengan akad. Nah, ini di antara salah satu wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Namun Nabi alaihi salatu wasallam setelah melihat, ya, dia tidak mengucapkan apa-apa. Kemudian ada seorang sahabat yang di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, ya, melihat sikap Nabi alaihi salatu wasallam semacam itu, dia mengatakan, bila engkau tidak punya selera, tidak punya keinginan, maka nikahkanlah aku dengan wanita itu. Ya. Rasulullah bisa menikahkan karena dia seorang pemimpin, ya. Seorang pemimpin boleh menikahkan rakyatnya, ya. Atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk perkara semacam ini. Dalam kisah itu annahu qala lahu. Dalam kisah itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada laki-laki tadi, qad zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan dia, aku nikahkan engkau dengan wanita tersebut dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an. Jadi ini alternatif terakhir. Sebelumnya ya, Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan, adakah engkau mempunyai harta? Tidak. Coba ya, cari di keluargamu walaupun apa? Khatam min hadid. Apa? Cincin yang terbuat dari besi. Ya, amat murah sekali. Ternyata kembali dengan tangan hampa, ya. Putus asa sudah, enggak jadi nikah. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, adakah engkau menghafalkan Al-Qur'an? Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku menghafalkan surat ini dan itu. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aku nikahkan engkau dengan wanita itu dengan mahar apa yang ada padamu dari Al-Qur'an, yang engkau hafal dari Al-Qur'an. Ya. Ini sebagai dasar jumhur bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, inna haqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya yang paling berhak untuk engkau mengambil upah darinya yaitu Al-Qur'an. Sesuatu yang paling pantas untuk engkau mengambil mengambil upah yaitu ketika mengajarkan Al-Qur'an. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi kesimpulannya, ya, ada tiga keadaan. Ya, ada tiga keadaan. Yang pertama, sebagaimana pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan pendapat jumhur, ya, bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan Al-Qur'an. Ini pendapat yang pertama, pendapat jumhur Imam Asy-Syafi'i, kemudian Abi Sulaiman dan yang lainnya. Dan ini barakallahu fikum, ya, tanpa harus apa, mempersyaratkan, tanpa harus mempersyaratkan. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah, tidak boleh mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga, ya, sebelumnya keadaan yang kedua tadi, sekalipun ya mempersyaratkan ataupun tidak, ya, sama-sama tidak diperbolehkan, baik mempersyaratkan sebelumnya ataupun tidak. Tidak boleh mengambil upah dari Al-Quran. Jadi sebelum mengajarkan Al-Quran, ya, saya mau mengajar dengan syarat saya mendapatkan upah sekian dan sekian, ya. Atau tidak, ya, setelah mengajarkan Al-Quran ternyata diberi, ya, sama-sama tidak diperbolehkan. Nah, kemudian keadaan yang ketiga, ya, dan ini merupakan pendapat Al-Imam Ahmad, ya, tidak diperbolehkan mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran kecuali dia memang orang yang tidak mampu, ya. Dia memang orang yang membutuhkan. Kalau tidak diberi maka dia akan kesulitan, ya. Ini diperbolehkan. Kalau orangnya kaya tidak diperbolehkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Ya. Siapa yang keadaannya kaya, maka hendaknya dia menjaga kehormatannya. Ya, jadi ini mengkisahkan tentang orang yang menjaga harta anak yatim, ya. Orang yang menjaga harta anak yatim, ya. Kalau dia keadaannya kecukupan, ya, hendaknya dia tidak memakan dari harta anak yatim yang dijaga olehnya, ya. Namun apabila dia seorang fakir, ya, maka diperbolehkan untuk dia mengambil, ya, sewajarnya, bil ma'ruf, secukupnya, ya, sewajarnya dan secukupnya, tidak boleh melampaui batas, ya, sebatas keperluan yang wajar. Jangan sampai merusak harta anak yatim. Ya, ini dalil yang menunjukkan, ya, apabila keadaannya memang butuh, ya, ini diperbolehkan. Dan ini apa yang nampak dari pendapatnya Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala ketika ditanya, ya, apa hukum mengajar Al-Qur'an dan yang lainnya di madrasah ataupun yang semisalnya kemudian mengambil upah dari murid-muridnya atau dari orang tuanya. Ya, beliau berpendapat boleh karena ini dalam bab apa? At-ta'awun, ya, at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Apabila itu tidak diadakan, maka kebaikan ini tidak akan bisa terlaksana. Nah, wallahualam, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya dalam permasalahan ini. Masih ada pendapat yang perlu dirinci kembali. Wallahualam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.